Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Ikram mengenai penyakit hati. Bagaimana cara kita menghindari penyakit hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kalau mau berobat begini caranya. Sadar kalau dia sakit. Adapun urusan penyakit hati ini kaidah dulu sebentar. Kaidahnya, urusan penyakit hati tidak boleh kita merasa tidak punya penyakit hati. Kalau kita lagi berbicara tentang kesombongan, harus yang kita tunjuk adalah kita. Percaya atau tidak? Coba kalau ada orang tiba-tiba nyaci maki, dasar goblok, gimana? Kita marah enggak? Ada kesombongan di hati kita. Padahal kalau hatinya lega kan enak. Kalau kita pinter, tinggal ngomong gini, kasihan dia enggak tahu padahal saya pinter. Kan tidak ngomong. Kalau kita goblok bener, memang saya goblok. Kan enggak usah marah ya. Ada amarah ini apa? Tidak mau, merasa dia harus Nah ini, jadi kalau ada orang, kalau kita berbicara penyakit hati, jangan ada yang mengatakan aku tidak punya penyakit hati. Itu adalah penyakit sudah. Kalau merasa tidak penyakit hati, itu telah menjadikan hatinya sarang penyakit. Jadi setelah itu, sadarlah kalau kita punya penyakit. Perlu dicek sebetulnya, urusan kedengkian. Kalau dengki itu ngetesnya gampang. Kalau ada orang yang kita lagi tidak suka terus beli mobil kira-kira. Kira-kira gimana? Datang ke sana mengucapkan selamat. Langsung ngasih hadiah dia 2 juta kira-kira. Buat tambahan untuk garasi mobilnya kan belum ada Pak, Masya Allah. Kalau kita dendam atau enggak buktikan. Kita masih punya dendam enggak? Kalau ada orang marah dengan kita, kurang ajar, marah. Lalu kita dendam. Untuk menghilangkan dendam sederhana nanti. Belikan hadiah bu, kasih duit 1 juta amplop, hadiah baju yang paling bagus. Kalau belum bisa hati kita masih penyakit. Jadi pertama ya, kalau orang ingin mengobati penyakit hati, sadarlah kalau kita berpenyakit. Sebab orang tidak akan berobat kalau tidak sadar kalau dia itu berpenyakit. Sadar kalau dia berpenyakit. Ada orang ke dokter karena tidak sakit? Tidak ada. Kenapa ke dokter? Karena sakit. Agar kita rajin ke dokter bagaimana? Yakinkan kalau penyakit itu berbahaya. Riya bagaimana? Menghapus amal. Dengki menghapus amal. Semuanya menghapus amal. Miliaran yang kita sedekahkan dihancurkan oleh riya. Karena ini bahaya, daripada aku hirang miliaran, harus aku benahi. Setelah tahu dia berpenyakit, beratnya penyakit itu, maka dia akan ada upaya untuk berobat. Setelah dia mencari obat, lah baru saat itu terapinya. Setelah tahu obatnya, obatnya adalah diperangi kesombongan. Jadi beda-beda ya, penyakit dengki kalau tadi disebutkan dengan memohon kepada Allah. Itu adalah syarat pertama. Senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari bermacam-macam penyakit itu. Tapi itu usaha separuh usaha, separuh lagi usaha. Usaha pertama adalah berdoa, usaha yang kedua adalah dilawan. Sayyidina Umar bin Khattab orang hebat, dekat sama Rasulullah. Tapi masih memerangi kesombongan di dalam hatinya. Suatu ketika beliau menyampaikan ceramah, khutbah, khutbahnya enak. Sampai orang pada ngangguk-ngangguk begini. Terbetik di hati Sayyidina Umar bin Khattab akan kebesarannya. Hebat memang aku, khalifah yang enak ngomong. Terbetik kecil sedikit kesombongan di dalam hatinya. Sayyidina Umar bin Khattab langsung sadar. Berhenti beliau dari ceramah. Jubah dilepas. Lalu beliau mengambil air dari tempat yang jauh, melewati tamu-tamu negara ini semua. Para pasukan-pasukan Sayyidina Umar ingin menolong, malah dibentak. Jangan, biar aku yang melakukan. Ya Khalifah, biar kami yang melakukan. Dijawab oleh Khalifah Umar, jangan, biar aku yang melakukan. Sayyidina Umar mondar-mandir ngangkat air. Setelah itu baru ditanya setelah selesai, kenapa Khalifah itu semua engkau lakukan sendiri dan tidak kau perkenankan aku membantumu? Ia menjawab, karena tadi waktu aku ceramah, aku berbangga dengan ceramahku. Aku ngerasa bahwa ada penyakit sombong mau masuk di hatiku. Karena aku tidak ingin sombong itu subur, aku hancurkan dengan cara seperti itu. Ya ini perlu, kesombongan ini harus dilawan ya. Kok berat nyium tangan, padahal ustadznya itu dulu ya. Ustadznya nyium tangan ya, ustadznya nyium tangan berat nih. Karena apa? Dia juga sudah jadi kiai, sama-sama jadi kiai. Nggak enak masuk saya sama-sama kiai nyium tangan. Kesombongan, cium tangannya. Ada seorang alim namanya Habib Ali Al-Jufri, kalau sama orang selalu cium tangan, tidak ingin dicium tangannya, apalagi sama gurunya. Kalau sama guru, misal ini contoh saja, perangi, kadang-kadang ilmu itu menjadikan dia. Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, guru kami yang kemarin di Khawli, ada anak baru di luar negeri 2 tahun, itu salaman sudah begini sama gurunya. Dulu sebelum berangkat, khusus, Masya Allah. Setelah 2 tahun merasa ilmunya sama, khair. Masya Allah. Nah, ini adalah bentuk kesombongan karena ilmu, karena pangkat. Contoh saja, dengan ibunya tidak cium tangan. Berat kadang-kadang, karena malu, tidak pangkas, karena enggak biasa, harus biasa. Takut ada kesombongan, contoh. Kemudian masalah-masalah yang lain, duduk di majelis tidak mau, karena dia kiai. Belajar, di Yaman itu ulama-ulama, tapi sudah menjadi biasa, ulama ini ngisi pengajian, di bawahnya ulama-ulama yang lainnya. Karena memang ingin memangkas yang namanya kesombongan. Nah ini adalah dengan cara itu diperangi. Kalau dengki begitu, dendam ngasih hadiah, dengki doaan, doa Rasulullah. Ingat ya, pernah silsilah penyakit hati yang pernah kita bahas. Kalau ada orang punya dengki, gampang, awas nanti malam ya, tak doain. Ya Allah semoga tambah lagi mobilnya satu lagi, ya Allah. Doain yang baik-baik aja ya. Kalau tidak berani, hati, katakan hatimu dengki, itu saja. Kalau ada ustaz masyhur, ya Allah jamaahnya banyak, awas ya nanti malam. Ya Allah tambah lagi jamaahnya agar lebih banyak, jadikan majlis yang barokah manfaat. Kalau berat, katakan dirimu pendengki. Ya, itu obatnya.